السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، masih dalam bab yang sama، yaitu bab istina'ul mal، yaitu bab menghasilkan harta atau menjaga harta atau menabung harta. Kemarin telah disampaikan ya perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Hendaknya kalian mengadakan perbaikan pada urusan apa yang Allah berikan kepada kalian rizki. Yaitu hendaknya kalian mengadakan perbaikan pada urusan pekerjaan kalian, urusan dunia kalian. Fa inna fil amri tanaffusan, dikarenakan dengan punya harta ya, menjaga harta dan juga menabung harta, itu ada tanafus, ada keluasan, kemudahan untuk kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, dengan kita punya harta atau menjaga harta, kita bisa memberikan nafkah untuk anak istri kita. Kita bisa berzakat, ya. Kita bisa membiayai perjuangan di jalan Allah, ya. Kita bisa membangun masjid, kita bisa haji dan seterusnya, ya. Oleh karena itu dalam bab ini anjuran untuk kita bisa menjaga apa yang Allah rizkikan kepada kita dengan mengembangkannya atau dengan menabungnya atau dengan menjual belikannya dan seterusnya. Dikarenakan dengan kita memiliki harta itu ada tanafus, ada kenyamanan, ada kelapangan. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik an Anas ibn Malik an an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah dari Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa nistata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyadhribha. Kalaulah hari kiamat itu hampir saja ditegakkan, kata Rasulullah, kemudian di tangan kalian masih ada benih dari sebuah tanaman. Fasilah itu adalah korma yang masih muda yang biasa dijadikan untuk benih atau untuk menanam pohon korma. Yaitu kalaulah tegak hari kiamat sebentar lagi dan di tangan kalian ada benih dari tanaman, dan kalaulah seorang di antara kalian itu mampu ya untuk menanamnya, falyaghrizha, hendaknya dia tanam. Ya, hendaknya dia tanam. Dalam riwayat yang berikutnya, hadatsana Khalid bin Mukhlad al-Bajali qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Yahya bin Hibban an Dawud bin Abi Dawud qala li Abdullah bin Sallam. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhlad al-Bajali, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Dawud bin Abi Dawud, beliau mengatakan telah berkata kepadaku Abdullah bin Sallam, in sami'ta bid-dajjal qad kharaja, kata Abdullah bin Sallam radhiyallahu anhu, kalaulah engkau mendengar Dajjal itu sudah keluar, wa anta ala waliyatin tahrisuha, dan engkau ya sedang dalam keadaan mengelola lembah, kebun, sawah yang sedang kau kelola, fala ta'jal an tuslihaha, ya maka jangan segera, jangan terburu-buru untuk meninggalkannya, fa inna linasi ba'da dzalik 'aysyan, karena dengan kita tetap menanam sawah kita, menanam ladang kita, kebun kita, maka itu akan menjadi penghidupan bagi manusia yang lainnya. Ya. Di dalam dua riwayat ini, yang satunya dari Nabi SAW, hadis yang sahih, dan yang kedua adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Sallam, intinya adalah kalau kita punya kesempatan untuk memiliki atau untuk berbuat sesuatu kebaikan, apalagi kebaikan tersebut bermanfaat bagi manusia atau setidaknya bagi kehidupan kita, maka hendaknya lakukan, jangan tunda-tunda kebaikan itu. Islam itu sangat mencela yang namanya tanafus, nanti, nanti, dan nanti, tanafus, nanti, nanti, ya. Yeah. Di dalam hadis ini, khawana bidin azzakumullah, hadza fihi mubalaghatun fil hasbi ala gharzil ashjar wa hasbil anhar. Di dalam hadis ini dan pada ucapan sahabat Umar dan ucapan sahabat Abdullah bin Sallam mengandung dorongan yang sangat kuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menanam pohon. Ya. Dan untuk menggali sumur. Dua hal ini adalah perkara yang sangat bermanfaat, bukan hanya bagi kita, bahkan manusia yang lainnya, bahkan jin, bahkan makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan, terus akan sangat mendapatkan manfaat dari sebuah sumur yang kita gali atau dari pohon yang kita tanam. Bayangkan saja sumur yang kita gali kemudian atau dengan biaya kita kemudian mengeluarkan air, air itu diminum oleh manusia, digunakan oleh manusia. Bukan hanya kita, bahkan jin, bahkan hewan-hewan, bahkan tumbuhan dapat diairi dengan sumur yang kita gali. Kemudian semua itu bisa bermanfaat atas keberlangsungan kehidupan makhluk-makhluk tersebut. Maka itu sedekah. Ma min sahibi kadhibin kabidin illa walahu sadaqah. Tidaklah kita memberi sesuatu kepada makhluk yang punya ya punya jantung, maksudnya makhluk hidup. Ya, walaupun hanya setegak air, itu semuanya bernilai sedekah. Maka pahala yang sangat besar jika kita menggali sumur dan menanam pohon. Menanam pohon subhanallah luar biasa manfaatnya. Bukan hanya buah yang akan didapatkan, pada generasi kita, bahkan generasi yang berikutnya nanti. Ya. Dan pada pohon tersebut juga akan memperbarui kualitas daripada oksigen yang kita hirup ini. Bisa untuk berteduh manusia, atau bisa untuk berteduh hewan, atau menjadi tempat tinggal daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Selama itu bermanfaat, maka Islam ini sangat mendorong kita untuk berbuat kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang memiliki jariah, yang memiliki pahala yang mengalir. لِتَبْقَ هَذِهِ الدَّارَ عَامِرَةً إِلَى آخِرِهَا إِلَى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُوبِ عِنْدَ خَالِقِهَا. Supaya sumur dan juga pohon yang kita tanam, sumur yang kita gali, itu akan terus ya ada ya, terus apa, berlanjut kebaikannya, mengalir kebaikannya sampai akhir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Betapa sahabat Utsman bin Affan ketika sedekahkan sumur, sampai sekarang sumurnya masih digunakan 1400 tahun yang lalu. Sedekah sumur masih mengalirkan air 1400 tahun yang lalu. Ini kan luar biasa. Betapa Rasulullah SAW menanam pohon kurma yang dikenal sekarang kurma ajwa atau kurma nabawi. Sampai sekarang kurmanya masih ada. 100 pohonnya masih ada, kemudian dikembangkan dari 100 pohon tersebut jadi ribuan pohon. Dimakan oleh banyak orang, disedekahkan oleh banyak orang. Manfaat. Ya, manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu pohon kita tidak tahu usianya sampai kapan. Betapa banyak orang yang tiba-tiba kaya dari sebuah pohon yang ditanam oleh kakek buyutnya bahkan. Kakek buyutnya nanam jati. Jatinya usia 100 tahun. Yang rasain siapa? Buyut, anaknya, cucu. Bisa menjual pohon jati yang harganya 100 tahun. Akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari situ dan seterusnya. Sehingga jangan remehkan yang namanya menanam tanaman. Fakama gharasalak khairuka fantafa'at bihi waghris anta liman yaji'u ba'daka. Maka sebagaimana orang lain itu menanam pohon dan engkau yang memetik buahnya, engkau yang merasakan kenikmatannya, keteduhannya, kesejukan udaranya, engkau mendapatkan manfaat dari pohon yang ditanam oleh orang sebelummu, maka hendaknya engkau semangat menanam pohon bagi generasi yang berikutnya. Kita tidak pernah menanam pohon mangga peninggalan orang tua atau kakek, tapi kita yang manen. Kan begitu? Ya, Pak. Punya pohon mangga, Pak? Awal udah tebang, Pak. Ya. Kita merasakan dulu ya. Kita kecil, tiba-tiba pohon mangga itu udah gede, kelapa udah gede, ini udah gede. Kita tinggal metik saja. Peninggalan siapa itu? Peninggalan buyut-buyut kita dulu. Ya. Subhanallah, manfaat yang kita rasakan itu adalah kebaikan orang-orang dulu. Dan orang dulu itu akan mendapatkan pahala yang mengalir. Maka kehendaknya kita yang sekarang ini pun memikirkan hal yang sama untuk generasi anak cucu dan anak dari cucu-cucu kita. Manfaatnya akan mengalir. Dan bukan hanya untuk manusia, bahkan jin, bahkan hewan, makhluk-makhluk yang lainnya akan mendapatkan manfaat di situ. Wa illam yabqa minad dunya illa subabatun, walaupun dunia tidak tersisa kecuali hanya sekejap saja, masih ada kesempatan untuk bersedekah dengan menanam pohon. Wa dzalika bihadzal qasdi la yunafiz zuhda wat taqallul minad dunya. Hal demikian itu bukan berarti orang yang menanam pohon atau mengembangkan hartanya untuk mengalir pahalanya ini bertentangan dengan zuhud, bukan. Zuhud adalah akhdul halal wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya. Jadi yang namanya zuhud bukan miskin, bukan. Yang namanya zuhud adalah ambil yang halal, jauhi yang haram. Lebih tinggi lagi wara'. Wara' itu adalah berhati-hati. meninggalkan perkara yang masih samar-samar. Atau ada yang mengatakan al-wara' adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau zuhud, meninggalkan perkara yang bahaya di akhiratnya, bagi akhiratnya. Perkara haram ditinggalkan, ini zuhud. Kalau wara', meninggalkan perkara yang samar-samar, nah, itu namanya wara', berhati-hati. Intinya ma'asyiral muslimin, yang namanya zuhud itu bukan miskin, tetapi yang namanya zuhud adalah mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Betapa seorang imam besar ahli sunnah, Imam Abdullah Ibn Mubarak, terkenal dengan kitabnya yang berjudul Az-Zuhd, kitab Az-Zuhd. Tetapi beliau orang yang sangat kaya raya. Bahkan setiap tahun beliau menghajikan 100 orang. Satu tahun menghajikan 100 orang. Bayangkan kalau haji sekarang, haji yang satu tahun bisa berangkat, haji apa, Pak? Haji Furoda, harganya berapa? 300 juta dikali 100. Berapa? 300 juta dikali 100 berapa? Pak, hitung, piro? 200 juta, 200. Berapa, Pak? Kali 10 aja udah 3 miliar, Pak. Berarti 30 miliar. Berarti Al-Imam Abdullah bin Mubarak kalau zaman sekarang nyumbang 30 miliar per tahun. Itu orang yang dikatakan paling zuhud. Berarti harta kekayaannya itu per tahunnya. Minimalnya itu atau bahkan bisa lebih dari itu. Inilah ya, ikhwan fillah jazakumullah, orang yang sangat zuhud rupanya bisa bersedekah 100 orang diberangkatkan haji. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ahadits fi istithmar al-ard wa zar'iha wal hasi 'ala dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan hadis-hadis mengenai untuk menanam tanaman di dalam hadis, sangat banyak sekali dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ardun falyaghrif aw liyaghriz ghairuh. Barang siapa yang punya tanah, hendaknya dia tanam. Kalau enggak bisa, tanamkan sama orang lain. Jadi jangan sampai tanah itu nganggur, jangan sampai. Jangan sampai punya tanah nganggur, jangan. Hendaknya falyaghrif aw liyaghriz ghairuhu. Hendaknya engkau tanam tanah tersebut atau ditanam oleh orang lain. Intinya tidak boleh ada tanah yang nganggur, mubadir namanya. Tanahnya seabrek tapi tidak dimanfaatkan, tidak disedekahkan. Ya, kalau memang kita enggak mau nanam, orang lain biarkan tanam. Ya, silakan ditanam, hasilnya kamu bawa sendiri atau paron atau yang lainnya atau hasilnya untuk musala. Ya. Hasilnya untuk musala misalkan. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir Al-Tabari. Kisah Umar bin Khattab berkata kepada Ubay, "Ma yamna'uka an taghriz ardak?" Apa yang menghalangimu tidak menanam tanahmu? Ya. Faqala lahu Ubay, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ana syekhun kabir, amutu ghadan." Aku sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh. Paling ya bentar lagi meninggal. Bentar lagi mati. "Falima la akhrizu ardi?" Untuk apa aku tanam tanahku? Untuk apa aku tanam sawahku? Untuk apa? "Wala antazi'a biha wala udrika awana simariha." Aku tidak akan dapat untung dan mungkin enggak lihat panennya. Aku sudah mati. Faqala lahu Umar, "A'zimu 'alaika litaghrizannaha?" Ya. aku bersemangat untuk supaya engkau menanamnya. Ya. Walaqad ra'aitu Umar, kemudian kata perawi, aku melihat Umar bin Khattab yaghrisuha biyadihi. Ya. Beliau Umar bin Khattab padahal seorang khalifah menanam sendiri dengan tangannya, dan Ubay yang sudah ungkluk-ungkluk ibaratnya sudah sepuh ikut nanam karena disemangati. Ini sedekah. Kamu enggak lihat nanti masyarakat yang manusia yang akan memakannya. Dijual anakmu yang dapat untung. Disedekahkan kamu yang dapat pahala. Enggak ada ruginya. Jadi kalau ada tanah kosong, tanam saja. Apa tanam jahe lah, lengkuas, kamijara, apa apalah pokoknya. Bahkan saya masih ingat dulu simbah saya, simbah Ana itu pegawai pengairan. Jadi subhanallah, Ana masih ingat simbah itu tidak pernah menyisakan kecuali tanamin semua. Pinggir-pinggir pengairan itu ditanami cabai, sayur, sampai yang agak luas ditanami kelapa, ditanami mangga ini itu dan seterusnya. Ketika panen dikasihkan ke masjid. Masyarakat butuh silahkan. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Tapi itulah luar biasa. Ya artinya orang dulu itu demikian. Ya orang dulu kita saksikan tidak menyisakan sebuah lahan kecuali ditanam. Bisa nanam sayur, bisa nanam apa itu namanya yang merambat itu, walung apa yang gede itu, labu. Bahkan kalau punya apa namanya gubuknya pun dikasih perambatan apa itu, ya itu walung apa, semuanya bermanfaat. Ya, Ana masih ingat pula Mbah Putrinya. Pekarangan samping rumah itu semuanya lengkap. Mau apa? Kangkung ada, lengguk ada, bahkan yang namanya lompong, tahu lompong ya? Lompong ada. Tangganya mau ngambil tinggal ambil saja. Itulah artinya subhanallah. Kalau kita mengamalkan hal demikian, kitanya dapat manfaat, atau kalau tidak orang lain yang akan dapat manfaat, itu akan jadi nilai sedekah. Ya. Wa'adda ba'du sahaba ar-rajula ya'malu fi islahi ardhi 'amilan min 'umalillah. Kemudian pula para sahabat ridwanullah ajma'in telah lewat babnya, pernah kisahnya mendorong orang itu untuk menanam ya semua tanahnya yang dia miliki, atau kalau tidak mempekerjakan orang, atau silakan paron sama orang. Kenapa? Amilan min umalillah, supaya dia menjadi pekerja-pekerja Allah. Jadi telah, kalau tidak salah mungkin dibahas ini setahun dua tahun yang lalu tentang masalah ini, keutamaan kita itu mempekerjakan orang dan memberikan upah saat hari itu juga selesai pekerjaannya. Masih ingat dulu, mungkin sudah lama sekali. Dan salah satu faedah dari bab tersebut, yang pertama, para pekerja itu merupakan titipan-titipan Allah kepada kita. Para pekerja, para karyawan itu adalah titipan-titipan Allah kepada kita. Karena punya karyawan misalkan, berarti itu titipan Allah untuk kita berbagi kepada dia. Dan kitanya menjadi ummal, menjadi ya istilahnya karyawan-karyawannya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi kepanjangan tangannya untuk menebarkan rizki kepada manusia yang lainnya. Itu faedahnya. Jadi kalau kita punya tanah, tanam sendiri. Kalau gak bisa, tanamkan orang lain. Apapun itu, yang penting manfaat. Yang penting jangan yang racun-racun ke tubung misalkan, ya jangan. Aku tubung. Itu jangan. Yang manfaat ditanam. Subhanallah. Ya. Jadi, Ana masih ingat kalau lihat pengairan seperti itu, ingat simbah saya dulu di pandemi, dari ujung sampai ujung. Terserah yang mau manen siapa. Ya, kalau panennya banyak untuk masjid, untuk masyarakat. Jadi subhanallah, coba saja kalau setiap 1 meternya misalkan ada misalkan singkong. 100 meter ada 100 singkong. Kalau dipanen manfaatnya untuk berapa orang? Subhanallah. Kalau dikatikan pahalanya mengalir. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faman istata'a alla takuma hatta yahrisaha falyahrisha. Barang siapa yang dia mampu untuk menanam pohon walaupun kiamat sudah dekat, walaupun dajjal sudah keluar, hendaknya jangan sia-siakan kesempatan untuk menanam pohon. Ya. Demikian fadhal barakallahu fikum untuk dikumandangkan azan. Ikhwanu fi dina azakumullah. Tes. Ikhwanu fi dina azakumullah, kita lanjutkan. Ma yukhadu minal hadis, yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. At-targhibul azimu ala abtinami akhir fursatin minal hayah fi sabili zar'i wa ma yantafi'u bihi nasu ba'da mautihi. Fayujra lahu ajruhu wa tuktabu lahu sadaqatuhu ila yaumil qiyamah. Dorongan yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua kita menggunakan sela-sela waktu kita dalam kehidupan dunia ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan lupa untuk menanam sesuatu dari tanaman. Ma yantafi'u bihin nas ba'da mauti. Di mana makanan itu atau tanaman-tanaman itu, pohon-pohon yang kita tanam itu akan mengalirkan manfaat bagi manusia setelah kita meninggal, sehingga pahalanya pun akan mengalir dan sedekahnya pun akan mengalir. Dua hal tadi yang dicontohkan adalah sumur dan juga apa, tanaman. Mungkin kalau kita ketemu tanaman di sini, kita nggak tahu nih ada pohon apa ini, mangga ya, mangga. Ini siapa nih yang nanam, kita nggak tahu. Tiba-tiba yang punya rumah manen saja. Kita beli tanah misalkan, ada berapa pohon di situ, kita nggak tahu yang nanam siapa, bisa pemiliknya atau bahkan sebelumnya. Tetapi yang jelas kita mendapatkan manfaat di situ. Manusia mendapatkan manfaat di situ. Bahkan hewan yang hama sekalipun itu mendapatkan manfaat makanan dari situ. Dan itu sedekah. Ya, jadi yang namanya kita mau menanam sesuatu, taruhlah gagal panen, itu sudah dapat pahala karena sedekah bagi hewan dan makhluk yang lainnya. Sehingga apapun profesi kita, hendaknya punya andil dalam menanam. Tingkatan Umar bin Khattab, seorang khalifah saat itu, beliau nanam sesuatu. Lihat ada tanah yang kosong, padahal beliau bukan seorang petani. Beliau itu backgroundnya seorang pedagang dan seorang jawara sebelumnya, seorang ksatria. Kemudian beliau jadi khalifah. Maka hendaknya kita punya andil dalam menanam sesuatu selama kita punya kesempatan. Yang kedua, al-hassu ala ta'ati ila akhir lahzatin min al-hayati. Dorongan untuk kita menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah di akhir-akhir hayat kita, akhir-akhir hidup kita. Banyak ya tentang masalah ini. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan hasalahu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan pada hamba itu mendapatkan kebaikan, akan Allah maniskan akhir hidupnya. Apa itu? Yuwaffiqhu lil amali shalih qabla mautih. Allah akan beri taufik kepada dia untuk berbuat amal kebaikan, amal saleh sebelum wafatnya. Qadarullah sebelum mati itu baiklah. Itu tanda kebaikan. Ya. Dan demikian pula kisah yang masyhur, orang yang membunuh 100 orang. 99 kemudian genap jadi 100 setelah membunuh pendeta. Intinya dia pengin taubat. Ya, sampai kemudian dia berusaha mencari seorang yang bisa menjawab problematikanya. Datanglah kepada seorang alim dan dijawab, apa yang menghalangimu dari taubat? Bertobatlah kepada Allah dan pergilah ke negeri yang baik, karena negerimu itu negeri yang jelek. Akhirnya beliau berjalan, di tengah jalan meninggal. Ya. Padahal belum berjalan lama. Tetapi dalam riwayat Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat, untuk mengambil nyawanya. Tetapi kemudian menjadi rebutan dua malaikat ini. Malaikat azab menganggap ini pelaku dosa besar membunuh 100 orang. Malaikat rahmat menganggap ini sudah tobat. Sampai akhirnya terjadi perdebatan di hadapan Allah dan Allah putuskan. Diukur mana yang lebih dekat. Dan bukan hanya disuruh diukur, Allah berfirman kepada bumi, fa'auha Allah ila hadhihi an taqarrabi wa ila hadhihi an tabaadi. Allah perintahkan kepada kampung yang dituju, kampung yang baik, untuk mendekat, didekatkan oleh Allah jaraknya. Dan kampung yang ditinggalkan disuruh menjauh, menjauhlah wahai kampung. Ditolong oleh Allah SWT. Sehingga ketika malaikat turun mengukur, rupanya lebih dekat kepada kampung yang dituju. Dan akhirnya masuk surga. Ada pertanyaan mungkin. Kan di sini membunuh. Membunuh itu kan kedzaliman yang sangat besar. Membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh jiwa yang ada di dunia ini. Kok bisa diampuni? Jawabannya adalah pahala taubat dia, yang dia dapatkan keseriusan dari taubat dia, mengalahkan kebesaran dosa-dosa dia. Sehingga ketika ditimbang, amal soleh yang baru melangkahkan kaki untuk taubat itu pahalanya ketika ditimbang melebihi daripada dosanya. Atau ketika orang-orang yang dibunuh menuntut hak, haknya terpenuhi dan dia masih memiliki amal kebaikan yang dengannya dia tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Oleh karena itu, apapun dosa kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita, Imra'atul Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Ghamidiyah yang berzina kemudian bertobat, kemudian sampai dirajam, dan Rasulullah mengatakan dia bertobat, ya, yang kalau dibandingkan dengan seluruh tobatnya penduduk Madinah, lawasi'atnya, sungguh lebih banyak pahala tobatnya wanita ini. Ya, bayangkan penduduk Madinah itu ada ribuan itu sahabat, dikalahkan tobatnya oleh tobatnya wanita ini yang dirajam setelah berzina. Ini menunjukkan bahwasanya apa, ma'asyiral muslimin, amalan yang paling bagus di akhir hayat adalah taubat. Itu yang pertama. Taubat. Banyak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah ketika sudah terjadi pembukaan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia sudah banyak yang masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Bertasbihlah dan banyak meminta ampun kepada Allah. Allah Maha penerima ampun dan taubat. Rasulullah sendiri seorang nabi ketika di akhir-akhirnya itu disuruh beristighfar, disuruh bertaubat. Maka amalan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum meninggalnya adalah taubat. Tubu ilallah. Kemudian di antara amalan besar yang bagus dilakukan menjelang wafat-wafatnya kita adalah menanam tanaman. Sebagaimana tadi Ubay bin Ka'ab sudah sepuh sekali, ala syekhun kabir. Sudah tua. Enggak bisa nanam, malah disemangati sama Umar bin Khattab, nanam. Ayo. Ibaratnya saya bantu tanam. Daripada ladangmu nganggur. Karena kalau Allah tidak melihat panennya, anakmu atau manusia berikutnya yang akan memanennya. Jadi itu sebagai sedekah. Apalagi kalau nanamnya pohon yang seperti kurma. Kurma itu usia bisa ratusan tahun. Kurmanya Nabi itu sudah 1400 tahun. Sampai sekarang masih berbuah. Bahkan buah zaitun, pohon zaitun itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Buah zaitun, apa namanya, pohon zaitun. Ya, kita lihat saja, subhanallah, menanam sesuatu bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun manfaatnya mengalir. Ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik. Kemudian termasuk yang sangat baik dilakukan sebelum kita meninggal adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengunjungi seorang sahabat Ansor. Seorang sahabat Ansor ini sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya dan mengatakan, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah ala kulli khair, segala puji hanya bagi Allah pada seluruh keadaan. Inni arjullah wa akhafu dzunubi, aku berharap kepada Allah dan aku takut dosa-dosaku. Maka Rasulullah bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin bimithlihima illa atallah ma arja wa amana ma khafa. Tidaklah berkumpul dua sifat tadi, sifat berharap rahmat Allah dan takut azab Allah, di hati seorang hamba ketika meninggal dunia, ketika hampir meninggal dunia, itu kita punya keyakinan terhadap janji-janji Allah, rahmat Allah, dan kita punya ketakutan terhadap dosa-dosa kita yang kita pernah perbuat. Tidaklah itu berkumpul pada satu hati seorang mukmin yang meninggal dunia, kecuali di akhirat Allah akan berikan harapan dia, yaitu akan mendapatkan rahmat Allah, surga Allah, dan Allah akan amankan dari apa yang dia takutkan, yaitu neraka. Maka husnudzon. Ini salah satu tafsir dari Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud adalah jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Apa maksudnya husnudzon? Husnudzonnya adalah mengharap rahmat Allah dan takut terhadap siksanya. Ya, karena dengan itu akan kita dapatkan surga dan terhindar dari neraka jahanam. Jadi berprasangka baik. Oleh karena itu kan memang disyariatkan kalau ada orang yang hendak meninggal, itu kita besarkan hatinya. Insyaallah. Ya, Allah Maha Pengampun. Ya, seperti itu dibesarkan hatinya. Karena biasanya orang sakit itu rasa putus asanya lebih tinggi. Ingat dosanya. Jadi kalau dia cuma ingat dosa, nanti malah putus asa. Jadi harus diimbangi dengan diyakinkan prasangkanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Beristighfarlah. Kalau dia belum sampai nazak, sampai belum mendekati daripada kematian, belum ada tanda-tanda, ya, perintahkanlah untuk banyak-banyak beristighfar. Orang-orang yang sakit, banyak-banyak untuk beristighfar. Nanti kalau sudah kelihatan wajahnya atau tubuhnya ya, sudah lemes dan itu seperti mau meninggal, maka talqinlah dengan la ilaha illallah. Awali, kalau belum ya cukup istighfar. Tapi kalau sudah melihat tanda-tanda hendak wafat, talqin la ilaha illallah. Itu sudah istighfar. Dan masing-masing orang itu beda-beda. Seperti kata Al-Abbas ketika memandang wajah Rasul seminggu sebelum Rasulullah SAW itu meninggal, Al-Abbas itu sudah menebak ini wajahnya, wajah keluarga Abdul Muthalib yang hendak meninggal. Artinya Al-Abbas sudah tahu dari ciri-ciri wajahnya beliau, wajahnya Rasul, ini mau meninggal ini. Sehingga Al-Abbas termasuk yang menyuruh sahabat jangan kemana-mana. Walaupun tidak terucap, tetapi beliau katakan, ya, sesama keluarga, ini seperti wajahnya orang yang meninggal dari kalangan Bani Hasyim. Artinya setiap keluarga, setiap bangsa, suku itu punya khas sendiri. Ya. Atau setiap orang punya khas sendiri di mana mencirikan dia mau meninggal, dilihat dari wajah sebenarnya. Arafahu man arafa, ya, akan tahu orang yang tahu. Sekali lagi bukan kita tahu ajal orang, tetapi tanda-tandanya. Seperti kita tidak tahu orang itu lahirnya jam berapa, pukul berapa, kita enggak tahu. Tapi kan tanda-tanda orang mau melahirkan itu terbaca. Ya. Misalkan sudah 9 bulan, kan berarti sebentar lagi. Atau sudah apa pembukaan satu, berarti kan sebentar lagi. Entah berapa jamnya, berapa menitnya, kita enggak tahu. Tapi tanda-tanda itu sudah tanda dekat. Demikian pula yang namanya kematian, kita tidak tahu kematian kita itu kapan, di mana, bagaimana, dengan cara apa, kita enggak tahu. Tetapi tanda-tandanya itu minimalnya kita tahu satu saja. Apa itu? Bertambah tua. Kalau kita bertambah tua, berarti bertambah dekat dengan kematian. Yang kedua, sakit. Ketika kita sakit, berarti semakin dekat dengan kematian. Yang ketiga, beruban. Ketika kita sudah beruban, berarti sudah dekat dengan kematian. Itu demikian tanda-tanda ciri-cirinya. Apalagi kalau sudah wajahnya berubah. Ya, ada yang orang ngomong ibaratnya kakinya itu udah lurus atau kakinya udah adem, tapi perutnya, badannya masih hangat, nah itu berarti sudah mau nazak, segera ditalkin. Atau pandangannya sudah mulai, ya, sudah tidak memperhatikan sekitar, ya, seperti kedatangan tamu. Nah itu kan malaikat dua kan datang dulu sebelum mencabut nyawa. Nah itu kalau kita tahu ciri-cirinya atau tahu zon kita ini seperti ini, maka hendaknya kita tahu itu. Atau bahkan kadang kalau orang cerita ya, orang cerita, orang-orang beda-beda, misalkan tiba-tiba bukaan pintu ada tamu dua orang, dibuka nggak ada siapa. Kalau sudah seperti itu, dia sudah berbaring, mungkin itu malaikat segera ditalkin sebelum datang malaikat maut yang mencabut nyawanya. Banyak kisah-kisah orang yang hendak meninggal dunia memberikan tanda-tanda, tinggal kita itu jeli atau tidak. Nah, Al-Abbas ketika melihat wajahnya Rasul, sakitnya Rasul dengan wajah yang demikian, dengan warna kulit yang demikian, itu sudah menebak ini tidak lama, tidak lama akan meninggal. Dan subhanallah, satu minggu setelah ucapan itu dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, meninggal dunialah Rasulullah SAW. Kita hendaknya kalau orang tua itu sudah sepuh, kita ibaratnya apa ya, dampingi terus. Kita dampingi, khususnya ketika sakit. Sehat saja kan bisa tiba-tiba kan. Orang sehat tiba-tiba meninggal kan ada. Tetapi kalau sakit berarti kita harus perhatian. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, penentu itu di akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Oleh karena itu kita harus semangat kalau orang tua kita sudah sepuh, untuk terus mendampingi dia, mendampingi orang tua kita, supaya akhir hidupnya itu husnul khatimah. Syukur-syukur kita bisa mentalkin la ilaha illallah. Itu berbakti yang paling berbakti. Bukan hanya sekedar transfer, ini biaya berobat, ya itu bagus. Tetapi yang lebih bagus adalah kita di sampingnya, di sampingnya, mentalkinnya. Sebagaimana kita waktu kecil sakit, abi kita itu pasti izin kerjalah atau cuti untuk merawat kita. Ketika kita masuk rumah sakit, orang tua kita yang merawat kita. Masa orang tua kita sakit, kitanya gak ngerawat? Kan begitu. Mereka itu ikhwan fi dinillah rahimakumullah, jagalah orang tua kita di akhir-akhir umurnya, karena di akhir-akhir itu semakin mendekat dengan kematiannya. Ya. Dan salah satu bukti kebaktian kita, berbaktinya kita dengan orang tua adalah di akhirnya, di masa tuanya. Ya. Kemudian bab yang berikutnya masih terkait bab su'alul 'abdi ar-rizqa minallah. Bab bolehnya seorang hamba meminta rizki kepada Allah. Ya. Bahkan ini ibadah. Siapa yang tidak meminta rizki kepada Allah, sombong dia. Innalladzina yastakbiruna 'an 'ibadati, siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya doa, sayadkhuluna jahannam madakhirin, dia kelak akan masuk kepada neraka jahanam bersama dengan orang-orang yang hina. Oleh karena itu Allah ajarkan kepada nabinya untuk berdoa dalam surat Al-Maidah 114, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami rizki, engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Terkadang kita terlalu pede, lupa dengan doa. Atau kebanyakan doa, enggak yakin, akhirnya meninggalkan doa. Ingat, doa itu adalah faktor terbesar Allah akan menolong kita. Innama yansurullaha dil ummah bidu'afaihim wa ikhlasihim wa du'aihim. Allah akan tolong umat ini, Allah akan tolong hambanya dengan apa? Dengan sholatnya, dengan kelemahannya, dengan keikhlasannya, dan dengan doanya. Doa kita. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami rizki, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi rizki. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, dan berilah rizki kepada penduduknya yang beriman padamu, dan seterusnya. Ya. Artinya berdoa kepada Allah meminta rizki adalah sunnah para nabi dan para rasul. Minta rizki kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrikin minta rizkinya kepada apa? Kepada berhala mereka. Ya, ada yang kepada patung, ada yang kepada pohon, ada yang kepada kuburan, ada yang kepada batu, ada yang kepada jimat-jimat, ada yang kepada dukun. Itu kan orang-orang musyrikin. Adapun orang-orang yang beriman, dia mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allahumma Rabbi urzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, berilah kami rizki, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Minta kepada Allah. Ajarkan ini kepada saudara-saudara kita, masyarakat, kaum muslimin. Berdoalah kepada Allah. Yakinlah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin pasti dikabulkan. Kalau kita, wah saya sudah berdoa kemudian tidak dikabulkan, ini tidak akan dikabulkan. Likulli ummatin da'watun mustajabah ilal musta'jilun. Bagi setiap manusia itu pasti doanya dikabulkan, kecuali orang-orang yang terburu-buru. Apa maksudnya? Yaitu orang yang mengatakan faqad da'awtullah falam yustajabuli. Aku sudah berkali-kali berdoa kepada Allah tapi belum saja dikabulkan. Maka kalau seperti itu tidak akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah, terus yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rizki. Minta rizki hanya kepada Allah. Betapa banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran, ketika dia meminta rizki dengan atas nama sababiyah, ikhtiar, kepada apa? Kepada dukun, kepada pohon, kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan-kuburan keramat, kepada patung, kepada ini dan itu. Intinya apa? Pengen rizki. Bahkan ada yang kepada setan, yang disebut nyupang, tau nyupang? Nyupang tau? Itu kan kepada siapa? Ada yang ke kuburan, mintanya ke kuburan, ada yang mintanya kepada pohon, ada yang mintanya ini dan itu. Padahal Allah ajarkan mintalah rizki kepada Allah, dan yakinlah Allah Maha pemberi rizki. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat di sini, haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani ibn Abi Zinad an Musa ibn Uqbah an Abi Zubair an Jabir. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Abi Uwais, beliau berkata telah menceritakan kepadaku ibn Abi Zinad dari Musa bin Uqbah, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar nadhara nahwa al-yaman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkhutbah melihat ke arah Yaman, faqala Allahumma aqbil biqulubihim, wa nadhara nahwa al-Iraq faqala mithla dhalik, wa nadhara nahwa kulli ufuqin faqala mithla dhalik. Beliau menghadap ke Yaman. Ke Yaman itu berarti ke selatan, berdoa kepada Allah, Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, arahkanlah hati mereka supaya membawa barang dagangannya kemari dan membeli barang dagangan dari kami. Ibaratnya begitu. Kemudian menghadap ke arah timur, agak ke utara, ke arah Irak. Irak itu arah Najd, antara utara sama timur, namanya apa? Timur laut. Ke arah timur laut berdoa kepada Allah, Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, arahkanlah hati mereka kepada kami supaya mereka itu datang ke negeri kami untuk berjual beli, sehingga akan perekonomian akan bagus. Kemudian Rasulullah SAW di setiap arah mata angin beliau menghadap dan berdoa kepada Allah, Allahumma aqbil biqulubihim. Ya Allah, arahkanlah hati mereka untuk berjual beli ke sini. Ya, untuk berjual beli di sini. Dan terakhirnya kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma rizqna fi turasil ardi. Ya Allah, berilah kami rizki dari turasil ardi, dari warisan-warisan tanah ini, yaitu semua yang dikeluarkan oleh tanah. Ya Allah, berilah kami rizki dari apa yang keluar dari tanah. Ya, keluar dari tanah itu berupa apa? Tanaman, sayur mayur, buah-buahan, termasuk juga emas, perak, barang tambang. Makanya Timur Tengah itu kan bos-bos minyak ya. Ya, mereka jadi tuan-tuan minyak. Namanya Raja Minyak. Kenapa? Doanya Rasulullah SAW untuk mengeluarkan dari hasil-hasil bumi. Hasil bumi itu bukan hanya sayur-mayur makanan saja, termasuk ya, termasuk, nah termasuk adalah emas, perak, barang tambang, batu bara, dan apa yang ada di negeri Timur Tengah sana, bah, emas, apa namanya, subhanallah, minyak bumi, dan mereka menjadi kaya raya dengan itu. Barok. Wa barik lana fi muddina wa ta'ina, dan berkahilah bagi kami pada mud kami dan ta'ah kami. Ya, mud itu begini, ukuran dengan ini, dengan telapak tangan. Sa' itu empat kalinya ini. Intinya adalah takaran dan timbangan. Berkahilah. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah dari hadis ini. Ini hadis terakhir dalam pertemuan kali ini, insyaallah. Faedah dari hadis ini, hendaknya seorang hamba ayat Allah ar-rizqa wal barakata fi, hendaknya meminta kepada Allah rizki dan barokah pada rizki. Uswatan bi Rasulillah, sebagaimana ini meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, boleh kita artinya di sini mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan perekonomian, pertambangan dan seterusnya, pertanian. Karena itu sebab datangnya rizki. Ya, kita mempelajari ilmu perekonomian, ilmu pertanian, ilmu pertambangan, itu sebab-sebab datangnya rizki dan manfaat bagi manusia. Ya, dan itu manfaat bagi diri kita pula. Artinya boleh, silahkan pelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Karena ada ilmu dunia yang tidak bermanfaat. Ya, bikin homer kan tidak manfaatnya. Bikin sesuatu yang berbahaya kan tidak manfaat. Itu yang ilmu tidak bermanfaat. Ilmu kalam ya, ilmu debat, ya manfaat. Yang bermanfaat silahkan dipelajari, karena setiap manusia itu sudah Allah gariskan jalur kehidupannya. Wa hadainahu najdain, dan kami berikan petunjuk dua jalan bagi mereka. Ada penafsiran dua jalan akhirat, maksudnya jalan akhirat dia kemana dan jalan dunia dia kemana. Rizki dia kemana, Allah aturkan bagi dia. Sehingga apa yang mubah, silahkan mubah. Ya, kita tidak tahu, walaupun kita berdakwah, tetap kita ada profesi, walaupun sampingan. Karena itu sunahnya para nabi. Nabi itu kalau dikatakan profesi yang tiap hari digeluti apa, ya gak ada setelah beliau berdakwah. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dulu sebelum nabi berdakwah, sebelum nabi diutus jadi nabi, beliau sibuk dengan perdagangan ya, dan juga menjadi pekerja. Jadi nabi itu sibuk dengan dagang dan pekerja. Pekerja itu biasanya beliau mengembalakan kambingnya orang. Nanti upahnya itu biasanya beberapa dirham. Itu nabi pekerjaannya. Kemudian berdagang, membawa barang dagangan orang. Ya, tapi ketika sudah dakwah, beliau tidak fokus dalam masalah itu. Fokusnya ke dakwah, dan yang namanya jual beli ataupun yang lainnya itu sampingan beliau untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Dan bukan sesuatu yang tercela seorang ustaz, apalagi ya punya pekerjaan. Yang penting pekerjaan itu tidak melalaikan dari mengingat Allah, dari ta'lim. Jangan sampai hal itu terjadi, dan jangan sampai pula mencela ustaz yang punya pekerjaan atau ikhwan yang punya pekerjaan. Karena salah satu celaan orang-orang musyrikin adalah ya, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa ini rasul, apaan ini? Kok masih makan, kok masih berjalan di pasar? Itu kan celaan orang-orang musyrikin. Ibaratnya, ustaz apaan kok masih jualan di pasar? Pasar kan laki-laki perempuan, ya dari dulu yang namanya pasar ya laki-laki perempuan campur. Ya, dari dulu, dari zaman bahla begitu sampai sekarang yang namanya pasar ya begitu. Ya. Yang namanya pasar ya laki-laki perempuan, tempatnya setan lah ibaratnya. Sejelek-jelek tempat di muka bumi. Tapi karena kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Yang butuhnya belanja ya belanja. Bukan bermaksiat. Yang butuhnya berjualan ya berjualan di situ. Sesuai kebutuhan saja. Dan jangan sampai menjadikan celaan bagi orang-orang soleh. Ingat, orang-orang musyrikin mencela Nabi Muhammad karena berjalan di pasar, berjual beli di pasar. Ya namanya manusia, sebuah kebutuhan, berjual beli di pasar. Sehingga kita harus punya ibaratnya ma'isyah, walaupun tidak, bukan sesuatu yang fokus. Ya, Syekh Al-Bani itu kerjanya cuma seminggu sekali, buka toko seminggu sekali di setiap hari Sabtu, jam 8 sampai jam 12, 4 jam toh, sudah selesai. Alhamdulillah, yang beliau katakan dalam autobiografinya, bahwasanya kerja satu hari cuma 4 jam itu, reparasi jam, tetapi apa hasilnya bisa untuk makan satu minggu. Ya kan bisa saja kan, namanya orang bukan dilihat dari sisi apa namanya kerja tiap harinya, tetapi ada pekerjaannya itu mulia, itu melaksanakan sunnah. Dan kadang ada orang yang cuma tanda tangan gajinya itu sudah cukup sebulan, ada ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekerjalah, bermaisyahlah ya, karena itu sunnah para nabi dan para rasul. Jangan jadi orang nganggur. Jangan jadi orang nganggur. Umar bin Khattab itu pernah menasihati para pemuda, iyyakumul firah, hati-hati kalian dengan waktu luang, waktu nganggur, hati-hati. Karena ibarat pedang bagi kita. Intinya ya lalu berbuatlah, berusahalah ya. Walaupun jangan dikerucutkan. Kalau jangan dikerucutkan apa? Kalau kerja itu harus jadi keluar apa berangkat jam 8 pulang jam 4 ya belum tentu. Yang penting ada jenis kegiatan untuk mencari ma'isyah. Itu sunnah para nabi dan para rasul, dan dengan itu kita akan mulia. Coba ini mohon maaf nih. Antara orang yang punya profesi dengan orang yang nganggur, di sisi masyarakat muliaan mana? Kok sulit jawab. Misalkan ada yang mau datang ke kita, mau ngelamar anak kita, kan kita tanya, walaupun gak langsung kerjanya apa, walaupun gak langsung, tapi kan tanya sama yang lain, kerjanya apa sih? Nganggur. Lah, kok nganggur? Iya, ngandel wong tua. Ya, akhirnya kita bingung, waduh, menerima mantu priye. Tapi kalau apa, sibukane solo duwe toko, kerja di pasar, jualan, atau dia pegawai ini, kan akhirnya wah ya berarti mantep nih, ya udah nggak apa-apa ngelamar anak saya, kan begitu. Dan ini sesuatu yang wajar. Pada zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab itu melamarkan untuk putranya, ditanya syuhulnya apa, itu ibu, jadi kan ada wanita nggak punya bapak, yatim, mau dilamar oleh Umar bin Khattab untuk anaknya, si ibunya agak matre, ibunya agak matre, akhirnya di situ sudah tahu anaknya khalifah, masih tanya suhulnya apa, kerjanya apa anaknya. Karena khawatir orang tuanya kaya, orang tuanya maksudnya Umar bin Khattab kan Amirul Mukminin, dikiranya kan kaya. Khawatir nanti anaknya cuma ngandelin kekayaan bapaknya. Ditanya, suhulnya apa? Kerjanya apa? Dan ini wajar, dan Umar tidak marah dengan itu. Dan kemudian karena tahu Umar bin Khattab ini Amirul Mukminin, dikiranya kaya, padahal beliau miskin menjadi khalifah, dikira kaya. Kemudian si ibu tadi, ibunya si perempuan, mintanya maharnya emas sekian. Kemudian Umar bin Khattab, wailah celaka kamu, kok minta maharnya sebanyak itu. Tetapi namanya ya zaman itu, zaman ilmu, bawakan ayat wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Ya Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman, berikanlah kepada wanita maharnya dengan banyak. Ya akhirnya Umar bin Khattab ngalah. Jadi Umar bin Khattab itu kalau dengar ayat langsung tunduk, ya sudah. Akhirnya beliau berusaha memberikan mahar yang banyak untuk melamar anak perempuan tadi. Jadi awalnya itu beliau membawakan hadis khairun nisa khairun nikah itsaruha mu'nuh, sebaik-baiknya nikah adalah yang biayanya paling ringan lah. Tapi ibunya si mempelai putri ini punya ilmu, membawakan ayat wa atun nisa shaduqatihinna nihlah, berikanlah mahar bagi wanita maharnya itu nihlah. Nihlah itu jam'un minal mal. Sekian banyak harta dari emas dan perak. Umarnya mumet juga. Duh. Tapi yang sudah bawa ayat ya sudah. Artinya enggak mau memperpanjang. Walaupun bisa saja Umar menerangkan maksud menggabungkan ayat dan hadis tadi. Artinya seharusnya bagi seorang wanita itu mintanya jangan mumet-mumet. Tapi bagi laki-laki itu jangan meremehkan. Hendaknya dia berikan yang terbaik untuk calon istrinya. Karena kebanyakan manusia itu secara manusiawi manusia, kalau perempuan penginnya maharnya yang banyak. Minimalnya keluarga ibunya, keluarga istrinya penginnya maharnya yang banyak. Wah, kalau di berbesana itu ada sarahan, ada motornya, ada lemarinya, ada ini. Laki-lakinya penginnya gampangan saja wis. Emas orang gambar misalkan. Kan penginnya begitu. Nah, Islam ini aslinya mensinkronkan. Bagi perempuan itu jangan kebanyakan minta yang besar-besar. Sebaik-baiknya nikah adalah yang sederhana. Tapi bagi laki-laki, ini ayat ini berlaku. Berikanlah mahar harta yang banyak, harta yang berharga. Intinya adalah si perempuan jangan banyak nuntut, si laki-laki jangan meremehkan. Itu aslinya begitu. Cuma Umar bin Khattab enggak mau berdebat kalau ada ayat. Sehingga ya sudah, berikan saja maharnya. Dan akhirnya menikah. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, kembali kepada tema ini, fa inna fil amri tanaffusan, kata Umar kan. Sesungguhnya kalau antum punya harta itu ada keluasan, ada kelapangan. Butuh apa? Duitnya ono. Kan begitu. Butuh untuk apa? Mau walimahan, anaknya mau ngelamar, ada duit, ada uang, ada tanaffus, ada keringanan. Mau haji, mau umrah, uangnya ada. Ya, mau zakat, uangnya ada. Nah, ini namanya tanaffus. Ya, kalau milik punya harta itu tanaffus, punya apa namanya? Punya keringanan, punya kelapangan. Ya. Ini sedang mendorong orang supaya dia itu mencari rezeki yang halal dan tidak bermalas-malasan. Tapi kalau orang yang lagi hubu dunia, ya bukan ini babnya. Jadi pembahasan ini bukan untuk kita hubu dunia, bukan. Ini pembahasannya bagi orang yang bermalas-malasan, disemangati untuk berusaha. Tapi kalau orang lagi hubu dunia, lagi lupa dengan sholatnya, lupa dengan taklimnya, yo jangan disemangati ini. Nanti malah lupa taklim, lupa sholat. Tapi hendaknya diingatkan dengan perkara-perkara akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dzikrillah yang paling tinggi adalah majlis halal haram, majlis ilmu. Jadi bahasa terjemahan yang lain itu, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari menghadiri majlis ilmu. Jangan alasan, oh pekerjaan, kok gak pernah kelihatan taklim, oh kerjaannya sibuk ini. Apa anaknya rewel ini, ya gak ada rampungnya. Anak, namanya anak-anak rewel. Ada gak anak yang gak rewel? Ya, saya pengen belajar sama antum. Ya. Ada gak pekerjaannya gak sibuk? Ya, kerjanya sebentar, hasilnya banyak, ada gak? Saya juga pengen itu. Ada? Yang namanya pekerjaan itu sibuk, yang namanya anak itu rewel. Tetapi ingat, jangan melalaikan. Ya, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.